Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis arba'in, hadis ke 34. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia ubah itu dengan tangannya, dia ingkari. Kalau dia tidak mampu untuk itu, maka hendaklah dia ubah, dia ingkari dengan lisannya. Kalau masih juga tidak mampu untuk itu, maka hendaklah dia ubah, dia ingkari dengan hatinya. Dan itu iman yang terlemah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sesuai maknanya dalam sunnah dengan beberapa hadis lain, ada yang sahih, ada yang dhaif sebagiannya. Antara lain dari hadis Ibn Mas'ud, juga Muslim riwayatkan Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي. Setiap nabi Allah utus sebelumku di umatnya. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. Pastilah nabi itu punya para sahabat, hawariin, para pembela yang mengambil dan mengamalkan ajarannya. Wa yaqtaduna bi amri. Para hawariin tadi menjadikan nabi itu toladan mereka, mengamalkan perintah-perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Namun setelah itu datang generasi-generasi belakangan. Yaquluna ma la yaf'alun. Sifat mereka, generasi belakangan ini, hanya pandai bicara, cakap, tapi tidak mereka amalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka lakukan apa yang tidak diperintahkan pada mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Di sini. Maka yang memerangi mereka dengan tangannya, dia mukmin. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mukmin. Yang menjihati mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin. Yang menjihati mereka dengan kalbunya, hatinya, dia mukmin. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Selain itu, sudah tidak ada lagi iman dalam kalbunya sebesar biji sawi sekalipun. Baik. Hadis-hadis ini semua mengajarkan kepada kita tentang satu, wajibnya ingkarul mungkar. Mujahadah, termasuk jihad. Tentunya itu semua sebatas kemampuan kita. Mana yang kita kuasa dan bisa melakukannya dengan tangankah, lisankah, atau hati. Yang kedua, hadis pula berarti menunjukkan pengingkaran dengan hati itu wajib. Harus. Artinya tidak ada uzur bagi orang untuk tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Bahkan hadis menunjukkan yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya berarti telah tiada iman itu dalam hatinya. Wal'iyadzu billah. Dalam atsar Ibn Mas'ud disebutkan beliau mendengar seseorang berkata, binasalah, celaka orang yang tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Dan itu terkadang sering kita dengarkan dari kalangan hizbiyin, ahlul bid'ah, mengesankan umat ini harus wajib amar ma'ruf nahi mungkar, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia celaka binasa. Begitu secara umum. Mendengar itu, Ibn Mas'ud mengatakan, sesungguhnya yang celaka, yang binasa orang yang tidak mencintai, tidak membela kemarufan dengan hatinya. Yang celaka, yang binasa orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ini memperjelas bahwa yang wajib dengan hati itu wajib. Tidak ada uzur orang untuk meninggalkannya. Karena hanya dengan hatinya membenci, mengingkari itu kemungkaran. Kalau dengan lisan belum tentu orang mampu. Terkadang ada kendala, memberatkan, ada resiko, apalagi dengan tangan kekuasaannya. Gak semua orang mampu melakukan. Ada uzur masih, tapi dengan hati gak ada uzur. Maka jangan kau katakan yang celaka, yang tidak mau nahi mungkar. Karena berarti yang tidak nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan termasuk yang celaka binasa. Padahal tidak demikian. Yang celaka itu kalau sudah tidak mengingkari dengan hatinya. Taib di dalam hadis, pengingkaran dengan lisan, pengingkaran dengan tangan, kekuatan, ini power, semua itu diukur sebatas kemampuan orang. Di dalam hadis ini riwayat-riwayat ada yang semakna dengan ini, antara lain dalam hadis Abu Hurairah di Ibn Abi Dunia, man hadhara ma'ziyah fakarihaha faka'annahu ghaba anha. Barang siapa yang hadir, artinya dia ada di tempat itu, kemungkaran itu dilakukan, tapi dia membencinya, dia mengingkari dengan hatinya, maka seakan dia seperti orang yang gaib, absen, tidak ada di situ. Wa man ghaba anha fa ahabbaha fa ka'annahu hadaraha. Sementara orang yang tidak ada di tempat itu, di tempat maksiat itu, dia enggak di situ, tapi dia menyenangi dengan hatinya, menyenangi kemaksiatan itu dengan hatinya, maka seakan seperti orang yang hadir di tengah-tengah kemaksiatan itu. Ini semua menjelaskan kemungkaran diingkari dengan hati itu fardu, wajib, harus setiap muslim. Adapun dengan lisan, dengan tangan, terlebih ini diukur sesuai batas kemampuan orang. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Tentunya penguasa, pemerintah, dia mereka yang terdepan dalam pengingkaran kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaannya. Karena mereka punya power, mereka punya polis, mereka punya tentara, maka mampu dia hentikan itu kemungkaran dengan powernya. Nah, dia hancurkan tempat-tempat kemungkaran, maksiat, ya mereka mampu. Maka itu kewajiban mereka. Atau yang menjadi wakil atau di bawah mereka, yang bukan raja atau presiden, tapi mungkin dia gubernurnya, wali kota, menteri-menterinya, dan yang semakna dengan itu. Masuk pula di dalam hadis orang yang memang punya kemampuan di bawah kekuasaan dia. Semisal orang laki di rumahnya, dia sebagai suami atau sebagai bapak bagi anak-anaknya, mampu dia mengingkari dengan tangannya, dengan kekuasaannya di bawah, kekuasaannya di atas anak dan istri-istrinya. Nah, diukur dengan itu. Kemudian juga hadis tidak berarti pengingkaran dengan tangan atau kekuatan itu kepada penguasa, pemimpin. Karena riwayat sunnah yang begitu banyak justru mengajarkan sabar atas kemungkaran atau kedzaliman a'immah, pemimpin, penguasa yang ada. Makanya kata Imam Ahmad, pengingkaran dengan tangan itu bukan berarti dengan angkat senjata melawan pemimpin yang ada, yang sah. Bukan berarti dengan mengacungkan senjata memberontak kepada mereka. Hal itu tentu mungkar tersendiri, menyalahi sunnah Rasul SAW. Makanya kata Imam Ahmad, la yuta'arrad lidhis sultan, penguasa itu tidak boleh disentuh, dalam artian dengan kekuatanmu kau paksakan dirimu menghentikan kemungkaran yang ada dengan senjata, dengan kekuatanmu. Nah, itu akan hanya mendatangkan fitnah yang lebih besar. Baik. Hadis mengajarkan pula bahwa orang yang mengingkari kemungkaran wajar kalau kemudian berdampak pada dirinya, dan itu resikonya dicela, dicaci maki, dihina, kata-kata yang tidak baik. Dan itu kata Imam Ahmad tidak menggugurkan kewajiban ingkarul mungkar. Artinya jangan orang berkata, saya khawatir dicela, saya tidak senang untuk dihina orang, dikata-katai. Maka tidak berarti itu menggugurkan kewajiban untuk ingkarul mungkar. Bahkan lebih afdolnya, kata Imam Ahmad, lebih afdolnya kalau dia pun bersabar, menguatkan diri, kalau-kalau dia disakiti atau diganggu karena dia mengingkari kemungkaran. Taib hadis juga mendidik kepada kita untuk orang itu peduli, perhatian kepada yang lain, pada saudaranya, jika terpreset dalam kemungkaran, ya diingkari. Nasihati itu bentuk perhatian dan cinta dia kepada saudaranya. Makanya di dalam ayat yang ditanyakan kepada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang yang beriman, tidaklah memadharatkan kalian orang yang sesat jika kalian telah terbimbing di atas hidayah. Terkesan sekilas dari ayat, selama kalian di atas hidayah, enggak madharat bagi kalian orang mau sesat seperti apa. Tapi tidak demikian makna ayat. Makanya kata Abu Tha'labah, sungguh Rasulullah Salam, aku tanya demi Allah dan beliau jawab, balik tamiru bil ma'ruf, tetaplah kalian beramar ma'ruf, wantahu anil mungkar, tetaplah kalian bernahi mungkar, hatta idza ra'ait syuhan muta'ah, sampai ketika kalian dapati syuh yang diikuti bakhil, kikir, wahawan muttaba'ah, hawa nafsu yang dituruti, wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan ketika orang masing-masing bangga dengan apa yang ada pada dirinya, dalam hadis, fa'alaika nafsak atau fa'alaika binafsik wada' angka amrul awam. Kalau saya seperti itu, urus dirimu sendiri, sudah sibukkan dan biarkan, tinggalkan orang lain. Taib. Kembali kepada hadis, wadzalika adzaful iman, iman yang terendah, ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar berarti termasuk iman, karena Nabi katakan selain itu maka tidak termasuk di dalamnya. Maka amar ma'ruf iman, nahi mungkar iman, menguatkan dan menambah iman. Sebagaimana pula hadis menunjukkan bahwa orang kalau tidak mampu beramar ma'ruf atau takut madharat, gugur darinya kewajiban itu. Seperti yang Ibnu Umar katakan, makna madarat ini, kalau engkau tahu, engkau ukur bahwa ucapanmu didengar, ada bobot, orang mau dengar, mau perhatian, maka boleh kamu, tidak wajib, mungkin bisa dikatakan tidak wajib baginya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kata Auza'i tentang makna ini, Imam Auza'i bernasihat, mur mantara an yak bala minka mur mantara an yak bala minka. Kalau kau mau amar ma'ruf atau mau nahi mungkar, sama maknanya. Pada orang yang kau pandang mau terima darimu, mau dengar. Berarti kalau kau tahu itu tidak mereka terima, tidak mereka dengar, ya enggak wajib bagimu untuk melakukannya. Artinya orang tahu diri. Misal ini kita, antum, berada di suatu walimah misalnya. Atau apalah, orang pada kumpul, jamaah. Di situ mereka bermaksiat yang mungkin misalnya saja ngerokok, dengar musik, atau apalah. Kemudian kita mau ingkarul mungkar. Ya jamaah ini haram, tidak boleh. Matikan musiknya, matikan rokoknya. Antum bisa kira-kira, oh, mereka mau dengar enggak omongan kamu? Mau terima tidak? Kamu orang yang berwibawakah? Punya wibawa, punya pengaruh, mereka dengar, mereka. Nah, kalau memang kau punya pengaruh, ya lakukan. Makanya kata Uzai, pada orang yang kau melihat, mau terima. Kalau tidak, ya jangan. Kalau kau tahu, mereka akan malah menjadikan bahan tertawaan atau perdebatan, ya jauh sah sudah. Jangan kau lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka. Di dalam hadis ketika Nabi katakan man ro'a minkum mungkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kemungkaran itu atau ingkarul mungkar tergantung kepada ro'a, ru'yah, yang melihat. Artinya tampak di depan matamu, kau dengar, kau lihat. Nah, yang berarti di dalam hadis, kalau orang itu tertutup, tidak kau lihat, kau enggak tahu. Kamu tidak tahu fulan berbuat ini itu. Kata Imam Ahmad, kalaupun engkau mungkin tahu karena ada informan misalnya atau apalah yang mengabari, nah, kata Imam Ahmad, tidak boleh orang menyindir-nyindir atau apalah dengan bahasa-bahasa sindiran. Nah, sebagaimana pula tidak diperkenankan Ahmad rahimahullah, dan tidak tahu engkau mengungkit-ungkit perkara baru atau mengorek-ngorek informasi dari sana-sini. Lah, mayas loh. Nah, benar yang semacam ini. Apalagi kalau hanya karena dasar keraguan. Nah, kamu ragu. Kok begini, Fusan? Mana dia? Ngapain? Dari mana? Jangan yang semacam itu. Ini Sufyan Atsauri, oh, dan yang lain banyak orang. Kalau misalnya mendengar sesuatu atau mengetahui di balik dinding atau pagar misalnya, ada orang pada kumpul di situ, berpesta ria, alat-alat musik digunakan, nyanyi-nyanyi, untuk memastikan atau mengetahui itu, misalnya kau ambil tangga, kau naik, kau tengok, curi pandang. Enggak demikian sunnah ajarkan. Memanjat dinding sampai tinggi. Itu tangan kita. Nah, dan itu diingkari. Oleh para imam, bahkan para sahabat. Makanya ketika ada orang sampaikan kepada Ibnu Mas'ud, itu fulan lehyahnya, jenggot, itu asal ada merit mengkeras. Maka jawab Ibnu Mas'ud, Allah melarang kita untuk tajassus, untuk cari-cari tahu. Misalnya kamu pastikan, kamu tanya, apa itu basah di jenggotmu? Dari mana itu? Habis minum apa kamu? Ada sesuatu yang tersembunyi, kamu gak ngelihat. Ya sudah. Ya, Mas, gak perlu kau korek-korek, kau tanya-tanya. Bagaimana Ibnu Mas'ud katakan tadi, Allah larang kita dari tajassus. Nah, kecuali tanya besar, dan dia punya rencana ini itu, boleh. Kalau dikhawatirkan kejahatannya, pemerintah dengan alatnya, mungkin intelijennya atau apa, bergerak untuk membongkar semua itu, ketika kemaslahatannya jauh besar, dan yang melakukan pun bukan kita, rakyat, tetapi pemerintah yang berkuasa. Nah, hadis demikian mengajarkan kepada kita banyak hal dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, kesabaran memerlukan lapang dada, jadikan kesan, tinggalkan kesan kalau kita itu ingin baik. Kebaikan orang yang kita amar ma'rufi atau kita ingkari kemungkarannya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW dilukai oleh kaumnya, dilempari batu, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersihkan darah dari tubuhnya. Dari wajahnya, sembari beliau katakan, "Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Sangat diperlukan kelemah lembutan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, diperlukan dengan tenang, dengan akhlak, dengan santun, bijak. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, yang diperlukan bagi orang yang nahi mungkar, yang beramar ma'ruf, rafiq, lemah lembut dalam penyampaiannya, lemah lembut saat dia ingkar mungkar, saat dia melarang, jangan, itu jelek, maksudnya besar, kemungkarannya begini begitu, adil dalam beramar ma'ruf. Makanya kata Imam Ahmad, manusia ini perlu sangat untuk orang berlemah lembut kepada mereka, dan hasilnya pasti baik, cepat atau lambat. Orang memerlukan itu, kelembutan dalam beramar ma'ruf, dalam bernahi mungkar. Gak bisa dikasari, gak bisa dengan kaku dan keras. Orang bermacam-macam. Nah, intinya tadi, kesabaran, ketenangan, santun, adab, akhlak tetap dijaga. Makanya kata Imam Ahmad, kalau kau dengar sesuatu yang tidak menyenangkanmu, ya sabarlah, jangan marah. Karena kalau kau marah berarti intisor li nafs, kamu dendam pribadi namanya. Nah, ala kulli hal, sangat di sangat diperlukan semua kesabaran-kesabaran tadi, akhlak dan adab. Dengannya orang mau dengar, mau terima. Dari awal yang ada kesan buruk, mulutnya kotor, kasar, jelek, sikap-sikapnya bagaimana diharapkan orang mau dengar, bagaimana akan berkembang dakwah dengan cara seperti itu. Nah, ala kulli hal, hadis azim, hati kini begitu mulia. Mengajarkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu membawa kemaslahatan bagi manusia dan negerinya. Ingkarul mungkar itu bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Dan bahwasanya iman itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang ini imannya tinggi, yang ini bawah, agak lemah, kurang. Dan begitulah ahlus sunnah. Tetaplah itu menjadi akidah pokok mereka, bahwa iman bertingkat-tingkat. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya, ada yang lebih lemah lagi dari itu. Dan semuanya iman, masih mukmin. Mungkin itu gambaran secara ringkas, umum, terkait hadis yang ke-34. Nas'alullah taufiq wal i'anah, wa sallallahu ala nabina Muhammad.